Apa dasar kamu? Apa yang kamu lakukan? ketika kamu tersengat tidak akan berbisa. Makanya berkata Mustafa itu, saya mencari seseorang atau minta seseorang untuk merukyah saya. Jadi saya minta seseorang untuk merukyah saya. Kemudian ditanya kembali, wabahamara keadaan, apa yang membuat kamu melakukan itu? Artinya apa dasarnya kamu? Apa dalilnya kamu? Ya, sehingga kamu ketika tersengat tidak akan berbisa, kamu minta orang lain untuk merukyah kamu. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Baik. Maka beliau berkata, hadithun haddatsana Asy-Sya'bi. Dasarnya saya adalah sebuah hadis. Sebuah hadis yang mana hadis ini datang dari seorang yang bernama Al-Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi. Baik. Baik. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, "Wala haddatsakum apa hadis itu sampaikan?" Sampaikan hadisnya kamu dengar. Maka beliau pun mulai menyampaikan hadisnya. Haddatsana Al-Buraidata Ibn Al-Husayni. Nah, haddatsana Al-Buraidata Ibn Al-Husayni. Baik, telah menceritakan hadis kepada kami dari Buraidah Ibn Al-Husayni. Nah, jadi inilah hadis yang dikongsikan. Inilah hadis yang dipegang oleh Husayn ibn Abdul Rahman sehingga beliau meminta mencari orang untuk berukyah sedangkannya. Ini hadisnya. Ini dasarnya kenapa beliau ketika tersengat binatang atau kalajengking tadi beliau minta orang lain untuk berukyah dia. Inilah hadisnya. Ini dasarnya. Apa hadisnya? Kata beliau, حدثنا أبو عيسى بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني dari sahabat Rasulullah yang bernama Muawiyah bin Al-Husayn. Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, la mudriyata illa min aynin aw huma. La mudriyata illa min aynin aw hubati. Kata Nabi, tidak ada rukyah, tidak ada rukyah kecuali disebabkan terkena penyakit ain dan penyakit huba. Dua penyakit ini. Nabi mengatakan tidak ada rukyah kecuali disebabkan terkena penyakit ain dan penyakit al-syubha. Baik. Inilah dasarnya, inilah dalilnya. Husayn ibn Abdul Rahman meminta mencari orang untuk merukyahnya. Baik. Nabi mengatakan tidak ada rukyah kecuali disebabkan karena penyakit apa? Penyakit ain dan penyakit syubha. Apa itu penyakit air di kosannya? Penyakit air itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan seseorang. Pandangan seseorang. Jadi ada beberapa orang yang pandangannya itu membawa penyakit. Ini disebut dengan penyakit air. Nah, ya. Jadi ada pandangan seseorang yang ketika dia melihat sesuatu itu, ketika dia melihat sesuatu itu maka sesuatu itu bisa bermasalah. Sesuatu itu bisa bermasalah. Nah, itu yang dimaksud dengan penyakit aja. Dan ini ada beberapa orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Ada beberapa orang-orang tertentu kalau dia melihat memandang sesuatu dan apakah bisa sesuatu itu tertimpa bahaya. Bisa. Baik, kalau nyaman banyak yang seperti ini. Banyak orang-orang yang seperti ini. Baik. Untuk menjelaskan jadi khawatirnya Haid itu didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata bahwa penyakit haid itu naaf, atau sebelum dari Ibnu Hajar kita baca dulu definisi dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata penyakit haid itu adalah isabatul aini disebab al-hasad alladhi yamulu fi ba'dhin nas, yaitu sebuah mata yang memandang disebabkan karena ada penyakit hasad pada orang yang memandang itu. Ya, maka apa yang dia lihat, apa yang dia baca, karena ada hasadnya di dalam, bercampur dengan hasad pandangannya, maka apa yang dipandang itu bisa terkena sesuatu, bisa tertimpa sesuatu. Nah, bisa tertimpa sesuatu. Ketika dia melihat, apakah benda yang dia lihat, atau manusia, atau binatang, atau hewan yang dia lihat, dan kemudian disertai dengan penyakit hasad yang ada pada dirinya, maka apa yang dia lihat itu bisa, apa? Bisa celaka, atau bisa sakit, atau bisa yang jelas bisa menimbulkan bahaya pada dia. Baik. Demikian pula, terkadang tidak ada hasad dalam hatinya. Bisa juga tidak ada hasad. Dia hanya melihat sesuatu yang menakjubkan. Dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Baik. Nah, maka ketika dia melihat sesuatu itu, dia tidak hasad. Hanya saja dia senang melihat sesuatu itu. Dia senang, dia lihat. Dia betul tertarik melihatnya. Sampai dia berkata, Masya Allah, bagusnya, ya, cantiknya. Maka apa yang dia lihat itu bisa menimbulkan bahaya badan. Bisa kecelakaan orang itu. Atau bisa menimbulkan kemurahan kepada orang itu. Itulah penyakit haid. Nah, dan penyakit ini tidak semua orang bisa, tidak semua orang punya penyakit seperti itu. Dan semua orang bisa menimbulkan atau bisa menimpakan penyakit seperti itu. Hanya sebagian orang-orang tertentu saja. Misalnya, nah, dan itu betul-betul ada. Penyakit air itu benar ada, terjadi. Yang seperti itu. Nah, bisa menimpa hewan, bisa menimpa benda-benda kita, harta-harta kita, bisa menimpa manusia. Biasanya, kalau ada anak kecil itu, anak kecil ini, Masya Allah, badannya bagus, ya kan? Badannya bagus. Baik. Kemudian lucu anaknya, kulitnya bersih. Tiba-tiba ada orang yang berkata, Masya Allah, ya. Dukun saya kata, dia takut dia kagum melihat anak ini. Ya, maka biasanya, walaupun tidak selalu, tapi kadang-kadang, tiba-tiba setelah itu, anak itu jadi rewel. Anak itu jadi menangis terus, apa? Tidak tahu kenapa, menangis terus. Tidak mau berhenti. Ya, setelah dibudi, setelah disanjung sama orang, dan tanpa orang itu berdoa, berdoa dan keberkahan, maka biasanya anak itu tertimpa, tiba-tiba rewe, atau tiba-tiba sakit, atau yang tadi tidak ada yang bagus dalam sebuah kerja, sehingga dia gemuk, tiba-tiba tidak mau menusu, tidak mau makan, tiba-tiba. Diperiksa dokter di mana ada masalah, itulah penyakit air. Berarti anak itu terkena penyakit air. Itu contoh kecil ya. Baik. Ada seseorang, ya, dan lawan bisnis misalnya, lawan bisnis. Ternyata kita tak kalah bersaing dengan dia. Kalah bersaing. Maka kadang-kadang timbul hasad. Nah, walaupun tidak semua ya, timbul hasad Nah, pandangannya, terkadang ada orang yang hasratnya itu ketika dia melihat lawan bisnisnya, bakal lawan bisnisnya itu mencelakakan. Jadi ketika dia memandang disertai hasrat, tiba-tiba orang yang dia lihat itu bisa celakakan dia. Bisa sakit kan? Bisa jatuh kan? Atau yang lainnya? Bahaya, itulah penyakit air. Jadi penyakit air itu, baik, tertimpa seorang, disebabkan karena pandangan dari orang lain, apakah disertai asal atau tidak? Nah, apakah semua orang bisa? Tidak. Ada juga orang-orang tertentu yang tidak bisa menyebabkan penyakit itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibahas ya? Baik, dan sini-sini kan seperti saya sampaikan. Ya, seperti saya sampaikan, kalau anak-anak tadi, anak-anak paling sering, anak-anak di situ paling sering terkena penyakit air. Kenapa karena dia apalagi kalau kita dizikirkan? Kalau kita dibacakan zikir kepada anak itu sangat mudah terkena. Itulah biasa kalau ada anak-anak kecil yang sakitnya bagus badannya, bagus makannya, kemudian datang tetangga, masya Allah, ya Allah, begini. Tiba-tiba anak itu lewe, ya? Tiba-tiba anak itu tidak mau makan. Nah itu ciri-ciri terkena penyakit air. Baik. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua, penyakit al-syubha. Dari mana kerabatnya tidak ada rukyah kecuali disebabkan dua penyakit ini. Penyakit air dan penyakit syubha. Apa itu penyakit syubha? Penyakit syubha itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan binatang berbisa. Maka ketika dia digigit, maka bisa bergigil dia. Bisa tetap dia, itu yang dimaksud penyakit syubha. Yaitu panas atau bergigil diakibatkan oleh gigitan binatang berbisa. Nah, maka tadi berkata tidak ada rukyah kecuali disebabkan karena dua penyakit ini. Nah, ya. Inilah dasarnya Usaid Ibn Abdul-Wahman ketika dia sengat karena dia berbisa, maka dia pun mencari seseorang untuk merukia dia. Kenapa? Karena ini dikatakan tidak ada rukia kecuali dari dua penyakit ini. Baik ya? Baik. Ikhwan Ibn Abdul-Wahman Barakallahu Fikum. Di sini Nabi mengatakan tidak ada rukia kecuali dua penyakit ini. Apakah maksudnya? Apakah maksudnya hadis ini membatasi untuk dua penyakit ini saja? Atau boleh berukia penyakit-penyakit yang lain? Nah, jadi hadis ini bukan berarti membatasi ikhwan sekalian. Kalau membatasi. Tetapi makna hadis ini, maksudnya hadis ini tidak ada rukia yang lebih bermanfaat untuk menyembuhkan satu penyakit kecuali merukyah dua penyakit ini. Itu maksudnya. Artinya, kalau terkena penyakit ini dua, maka rukyah itu yang paling bermanfaat untuk menyembuhkannya. Itu maksudnya. Tidak ada rukyah, maksudnya tidak ada rukyah yang paling bermanfaat untuk menyembuhkan suatu penyakit kecuali berukia dua penyakit ini. Itu yang paling baras. Paham? Jadi penyakit yang paling baras untuk berukia dan paling bermanfaat rukia itu untuk menyembuhkan, yaitu ketika berukia dua penyakit ini. Nah, makanya selesai tadi ketika terserah langsung dia tadi di kolonia tadi. Maka ini baras untuk saya rukia. Berarti ikhwan kalian, kalau terkena sengatan berbisa dan terkena penyakit air, maka obatnya apa? Obatnya adalah rukyah. Itu obatnya. Nah ya? Nah, maka ini rukyah. Jadi kalau anak kita terkena penyakit air, maka tidak perlu terukur. Karena dia penyakit yang bersalah. Maka caranya dapat rukyah saja itu. InsyaAllah. Rukyah sembuh itu. Baik. Ada cara lain. Ada cara lain. Dan terakhir rukyah. Cara lain itu diterangkan dalam hadis yang sahih. yang dalam hadis yang sahih, ketika seorang sahabat yang pertama Sa'd bin Sulaim mati, Sa'd bin Sulaim mati, ya disebut kedalam dua yang sahih, baik dia mati. Ternyata ketika dia mati dilihat oleh seorang yang bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah melihat Sa'd bin Sulaim mati, terlihat kulitnya, terlihat kulitnya. Maka Sa'd bin Sulaim berkata, "Lam araka al-yawm wa la zilt mukhabba'atan." Jadi dia memuji kulitnya Sa'd bin Sulaim. Dia berkata, "Saya tidak pernah melihat kulit sebagus kulitnya Sa'd bin Sulaim." Jadi Sa'd bin Sulaim mati, kelihatan kulitnya yang bagus, maka datanglah siapa tadi, Amir bin Rabi'ah, melihat dan dia berkongsi. Dia memuji. Dia berkata, "Masya Allah." Jadi dia memuji terus, kulitnya itu bagus sekali, cantik sekali kulitnya Sa'd bin Sulaim. Ya, dapat serak seperti kulitnya gadis yang dipijit, gadis yang tidak pernah keluar, tidak pernah kena sinar matahari, mulus, bagus sekali kulitnya. Dipuji ya. Nah, maka tidak lama kemudian, tidak berselang lama setelah dipuji oleh siapa? Oleh Amir bin Rabi'ah, Sa'd bin Sulaim jatuh, terpelantun dia, terpelantun. Berarti kita percaya saja dia, ya kan? Nah, ya Amir bin Rabi'ah tadi tidak harap, cuma memuji saja, dipuji. Dia kamu melihat warna kulitnya dipuji. Ternyata setelah dipuji, terpelantun jatuh. Ya. Maka setelah lalu awal, Sa'd bin Sulaim ini dibawa ada apa lagi? Dibawa. Kemudian Nabi berkata, Nabi sudah tahu bahwa ini kena penyakit air. Maka Nabi berkata, siapa yang kena curiganya? Siapa yang kena curiganya kira-kira yang menyebabkan penyakit air kepada Sa'd bin Sulaim? Maka mereka pun berkata, Amir bin Rabi'ah yang kena curiganya. Karena dia kan yang memuji. Maka dibawalah siapa? Dibawalah Amir bin Rabi'ah di hadapan Nabi. Kemudian Nabi berkata, Nabi berkata, baik. Ala mayyatulu ahadukum akhahu, atas dasar apa salah seorang yang terkena membunuh saudaranya? Artinya Nabi itu sudah tidak suka, ya. Atas dasar apa salah seorang yang terkena bisa membunuh saudaranya? Nah, artinya apa, penyakit air itu bisa membunuh, bisa membahayakan seseorang. Baik. Kemudian Nabi berkata, nah ini kata Nabi, "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil barakah." Kata Nabi, jika salah seorang di antaranya lihat, melihat saudaranya punya sesuatu yang menakjubkan, punya sesuatu yang membuatnya kagum, maka hendaklah dia mendoakannya dengan keberkahan. Ayo, hendaklah dia mendoakan dengan keberkahan. Ya, seperti saya tadi, penyakit kecil, jangan hanya mengatakan, gue sedihnya, bundetnya, lucunya, jangan begitu. Tapi apa yang kita? Barakallahu fi. Sebagai puji didoakan, barakallahu fi. Atau Allah menyebari doa yang, apa? Doa yang mengatur ke dalamnya, keberkahan, bisa diberkahi oleh Allah. Ya, apa yang bisa diberkahi? Apa yang kita diberikan? Minta supaya kebaikan itu terus menerus ada pada anak ini. Berkat siapa? Berkat siapa? Subuhul khair wa dawamu. Yaitu tetapnya suatu kebaikan dan terus menerusnya kebaikan. Kebaikan itu berkat. Maka ketika kita mengatakan barakallahu fi, berarti kita berkorban kepada Allah agar anak ini selalu diberi kebaikan dan kebaikan itu terus-menerus ada pada dia. Maka Nabi berkata, jika salah seorang di antara kalian melihat kepada saudaranya sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat dia kagum, maka hendaklah dia mendoakan keberkahan pada sesuatu itu. Makanya, baik. Makanya kiamat itu dalam segala kiamat. Karena kiamat itu sangat banyak seperti ini, banyak sekali. Dia itu banyak sekali orang yang punya pandangan yang seperti ini, pandangan yang terlanjur, pandangan yang punya efek yang negatif. Bahkan di zaman itu di mana-mana ada buah, buah itu. Itu selalu ada. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Itu apa? Ditulis-tulis seperti itu, katanya untuk menakal penyakit lain yang melihat bangunan. Karena terkadang ada orang yang bisa melihat bangunan yang bagus, dipandang bangunan itu hancur. Ada mobil, misalnya mobil baru, mobil lama, ada mobil bagus, itu biasanya ditulis di belakangnya. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Walaupun sebenarnya keliru caranya, keliru caranya, karena seharusnya yang melihat itu yang mendoakan keberkahan. Tapi seperti itulah, mereka ingin menakal penyakit lain dengan cara menulis-menulis seperti itu. Di mana-mana, baik, karena dia terkenal, sangat terkenal, dan orang-orang yang bisa menyebabkan penyakit lain dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi berkata tadi, kalau kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, maka hendaklah kalian berdoa. Berdoa dan keberkahan pada apa saja yang kita lihat? Apakah manusia atau HP-nya orang? Apa saja? Motornya orang? Ya? Jangan sampai dengan itu. Sampai tiba-tiba tidak sekolah apa? Nah, itu waktu. Dikhawatirkan terkena tanda-tanda. Ya kan? Baik. Kau yang kita akan berbohong. Kemudian kata Nabi, maka ini caranya, cara-cara untuk menghilangkan penyakit saya seperti di Rusia tadi adalah kata Nabi, Nabi kemudian meminta dibawakan air, minta Nabi minta bawa air karena setelah itu Nabi perintahkan kepada air untuk mandi. Jadi orang yang menimpakan penyakit itu diminta untuk mandi. Ya, maka Nabi minta kepada air yang menyebabkan penyakit air tadi untuk mati jauh. Nah, mati kemudian pasal-pasal wajahmu melayani kemudian air pun mencuci wajahnya, kemudian mencuci tangannya sampai sikunya, kemudian mencuci lututnya, kemudian mencuci di bagian sabunnya, ya dicuci semuanya, mati lah begitu. Nah, setelah itu wa'adarahu al-sabda alaihi. Setelah itu sisa-sisa mandinya tadi atau bekas-bekas mandinya tadi itu ditadah, bekasnya itu dibagikan, apa diserahkan kepada orang yang kena, diserahkan kepada orang yang kena. Pada saat itu disuruh dulu sisa wudunya. Sisa wudhu dan itu disiramkan kepada orang yang kena penyakit air. Itu caranya. Di antara obat yang diajarkan oleh kita dalam hadis yang sahih. Jadi bisa di dunia dan bisa juga baru sekali kalau cuma dunia. Kalau dulu dia tidak mempunyai, maka sudah dipanggil. Siapa kira-kira tadi depannya saya yang punya dengan saya? Panggil dia. Setelah itu suruh mandi. Ya, suruh mandi, setelah itu sisa airnya disiramkan kepada anak kita. Kalau dengan cara rupiah belum mempunyai. Gimana ini harus kalian? Baik. Nah, maka ikhwan yang tidak ada rumah, apalagi anak-anak kita kecil itu kasihan, mereka tidak bisa membentengi dirinya, tidak bisa berdiri ke mereka. Sehingga gampang terkena. Oleh karena itu, Nabi berikan contoh. Ya, Nabi itu selalu merupiah dua cucunya, Hasan dan Husain. Berukia supaya tidak terkena penyakit air. Apa doa yang dibaca oleh Nabi? Nabi berdoa, "U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammin wa min kulli 'aynin laabah." Itu doa khusus atau doa khusus untuk mengobati penyakit air supaya anak ini tidak terkena penyakit air. Ya, dan juga tidak terkena gangguan syaitan. Dan u'idzukuma, kalau satu, u'idzuka. Kalau perempuan, u'idzuki. Ya, kalau dua, u'idzukuma. Kalau banyak, u'idzukum. Ya, ka biasanya yang berubah. U'idzuka, kalau satu, u'idzuka. Jika jibatillah istabati min kulli syaitan wa hamma wa min kulli 'aynin lampah. Itu doa, bisa dicari di buku-buku doa yang seluruh muslim ada. Nah, doa untuk mendeteksi ada dari gangguan syaitan dan penyakit air. Baik. Di situ juga ada dideteksi dari gigitan binatang, gigitan binatang berbisa. Pada tahu ada jenis pipa. Ya, maka ketika kita baca doa yang kepada Allah, insya Allah terdeteksi dia dari gigitan binatang-binatang berbisa. Baik. Ikhwan yang tidak akan mengomong. Baik. Kemudian ada Umar tadi, jelas ya Umar. Umar tadi, apa tadi Umar? Ya, penyakit disebabkan karena saudara binatang berbisa. Nah, itu juga terbukti ya. Jadi kalau ada yang menggigit kita, kita perlu jauh-jauh. Dan maksudnya terbukti ya saja. Ada sesuatu yang menggigit kita berbisa, apakah jenis atau ular atau lipan, apa-apa saja yang berbisa, maka dirukyah saja pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan dirukyah. Nah, karena itu terbukti. Terbukti, pertama kami sudah mengatakan, la rukyah berkidari lain al-Qubah. Ya, makanya tadi Husayn ibn al-Qubah, ketika tersengat lain kalah jadki, maka beliau apa? Rukyah. Minta supaya dirukyah saja. Nah, dan masyhur kisah sahabat Nabi ya, ketika mereka melakukan perjalanan, kemudian mereka singgah di satu desa, minta dijamu, kemudian kepala desa dijamu. Penduduk desa dijamu menjamu mereka. Maka kemudian kepala desanya terkena senaran, terkena alergi tingkah atau ulangnya, yang belum bisa. Maka mereka berusaha berukiah, mereka berusaha berolah, tapi tidak sembuh. Maka mereka pun berkata, mungkin di rombongan sana, rombongan sahabat maksudnya, ada orang yang bisa berukiah. Maka datanglah mereka ke sana, kemudian sahabat berkata, boleh kami akan berukiah, tetapi dari syarat kamu berikan kepada kami. Ya, untuk kami makan, karena kami ini musafir. Kami minta di jalan, kalau tadi itu tidak punya, maka boleh kami berukiah dengan syarat ada imbalan dan ada imbalannya, yaitu apa? Berikan kami. Maka kemudian salah seorang sahabat datang berukiah. Iya, datang berukiah. Sahabat ini ketika dia luka membaca surah Al-Fatihah. Dibacakan kepadanya surah Al-Fatihah. Ya. Saat dia mengatakan sama dia kata. Setelah dibacakan, sembuh total. Seakan-akan tidak pernah kena. Sembuh total. Setelah itu dilaporkan kepada Nabi. Sampaikan kepada Nabi masalah ini dan berkata, apakah kalian tidak tahu bahwa itulah rupiah? Itulah rupiah. Mana kau tidak? Bagi juga kepada saya kata Nabi. Ya? Bagi juga kepada saya. Walhasil di sini, kalau sekalian, baik, bahwasanya dua penyakit ini adalah penyakit yang paling bagus untuk dirupiah. Yang paling bagus untuk dirupiah. Baik. Kemudian, apakah terbatas pada dua penyakit ini rupiah itu? Itu tadi saya katakan tidak terbatas. Tetapi di sini hanya ingin menekankan saja. Dan hanya ingin menekankan bahwa dua penyakit ini sangat bagus untuk dirupiah. Tetapi penyakit-penyakit yang lain selain dua penyakit ini itu juga boleh untuk dirupiah. Dan segala penyakit apa saja itu semuanya bisa dirupiah. Penyakit apapun, apakah penyakit? Dan jangan antum pahami bahwa rupiah itu hanya berlaku untuk penyakit kesurupan atau penyakit sihir. Tidak. Penyakit medis pun bisa dirupiah. Kenapa? Karena Al-Quran itu warna sebelum dalam Qur'an baru wa shifa. Tapi menurutkan Al-Quran itu sebagai obat. Sebagai obat dari seluruh penyakit. Apakah penyakit yang berkaitan dengan jin atau penyakit yang berkaitan dengan medis. Semuanya bisa menjadi obat. Al-Quran itu bisa menjadi obat dan bisa dikapaikan untuk berupiah. Baik. Nah, itu banyak ya. Bukan data penjelasan khusus tentang rupiah ini. Walhal dari khusus kalian, dan Husayn ibn Abdullah al-Battah ketika ditanya apa dalil kamu, maka dia menyebutkan dalilnya ini. Masya Allah. Itulah sahabat. Itulah sahabat. Jadi mereka sahabat itu, sahabat itu kalau ingin bersahabat, maka mereka cari dalil. Cari dalil dulu baru bersahabat. Mencari dalil, kalau sudah dapat dalil, baru mereka beramal. Apalagi yang masalah perubatan. Apalagi yang masalah perubatan. Ya karena mungkin manusia itu karena apalagi kalau sudah lama penyakitnya, dia akan berusaha mencari jalan apa saja yang bisa sembuh. Yang penting sembuh. Syaratnya atau tidak, yang penting sembuh. Itulah manusia. Nah, maka ternyata dalam perkara penyakit pun ada kebetulan dalam agama kita. Penyakit apa saja bisa dirupiah. Nah, dan ada penyakit-penyakit khusus yang lebih bagus lagi untuk dirupiah. Baik. Kemudian, sampai setengah sembilan ya. Sedikit-sedikit. Setelah siapa tadi? Sa'id bin Jubair mendengarkan hadisnya, mendengarkan hadisannya, dia kata kita apa dalilnya? Sampaikan dalil. Nah, setelah disampaikan dalilnya, apa kata beliau? Beliau berkata, qad ahsan man nahaa ila ma sami'a. Sungguh telah bagus, telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dapatkan. Sungguh telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dapatkan. Ya, apa maksudnya ini? Apa maksudnya maksud ini? Maksudnya adalah dia berbudi. Dia memuji siapa? Memuji Husain ibn Abdul Rahman tadi. Ini pujian. Ya. Kenapa dia puji? Karena Husain ibn Abdul Rahman itu berhenti. Atau maksudnya berhenti, yaitu dia beramal. Dia beramal sesuai dengan apa yang dia dengarkan dari hadis itu. Itu maksudnya. Jadi, Sa'id bin Jubair setelah disampaikan hadis dan betul-betul sesuai dengan apa yang diamalkan, hadisnya pas dengan apa yang dilakukan, maka perlu dipuji. Maksudnya begini, bagus kamu. Itu maksudnya, bagus kamu. Kenapa? Karena kamu melakukan itu, kamu punya dalil. Dan dalilnya pas. Itu maksudnya. Sungguh bagus sekali kamu, kenapa kamu itu beramal dengan dalil. Bukan beramal apa-apalah. Apalagi yang namanya pengobatan, umumnya manusia itu berusaha mencari yang jalan pintas. Ternyata kamu tidak. Kamu sakit, kamu beramal, kamu menyembuhkan penyakitmu dengan petunjuk agama. Bagus kan? Kan aksana, sungguh telah bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Artinya, sungguh bagus orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari hadis. Kalau di sini kau sekalian, dibuji beliau, dibuji, baik, dibuji. Nah, maka perhatikan di sini kau sekalian. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan. Setelah menyebutkan ucapan Sa'id tadi, Sa'id tadi memuji, setelah dibawa dan dipuji. Baik, Syekh Shalih Fauzan berkata, fata'adzaba Sa'id ma'al hadis. Maka di sini Sa'id bin Jubair itu beradab, menunjukkan adabnya kepada hadis, menunjukkan adabnya terhadap sabda Rasulullah, mendapatkan adabnya. Harus ini? Ya. Nah, Sa'id kan tadi memahami, yang sebenarnya Sa'id sudah paham, bahwa apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Husain itu sebenarnya kurang bagus, ditaruh dia. Ya kan? Itu sebenarnya kurang bagus, dia sudah paham. Makanya dia tanya, apa dalilnya kamu? Sebenarnya dia sudah tahu, bahwa apa yang dilakukan kurang bagus, tidak dirukyah. Ya, tetapi pertama belum ada, tidak langsung disalahkan. Tapi ditanya dulu, apa dasarnya kan? Mungkin kamu punya dalil, kan begitu? Ya saya tidak tahu. Ternyata setelah disampaikan dalilnya dan dalilnya sahih dan juga pas dengan perbuatannya, tepat dalilnya, tepat sasaran, maka beliau pun berhadap di sini. Berapa kan hadapnya? Dan apa kan yang bagus? Dan aku tidak. Bagus kan? Kenapa? Kalau itu beramal sesuai dengan hadis Nabi. Beliau kenapa? Menunjukkan beliau berhadap dengan hadis Nabi. Berhadap. Kata beliau, walam yakun mithlu ba'dil juhal, tidak seperti perbuatan sebahagian orang-orang bodoh. Kata beliau. Sa'id bin Jubair di sini berhadap di hadapan hadis Rasulullah. Tidak seperti kelakuannya sebahagian orang-orang bodoh. Idza balaghahum al-hadith, ketika sampai kepada mereka semua hadis, atau sampai kepada mereka semua hadis, wa huwa la yuwafiqu hawahum, ternyata hadis itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ya kan? Aw la yuwafiqu madhhabahum, atau hadis yang disampaikan itu tidak selaras dengan madhhabnya, rasuluhu yaf'alu lagi di akbar fa'at, maka mereka pun mencela. Nah, berfa'at hadis itu dengan sahibah-sahibah fa'at. Wajarrihuna, dan mereka menjarah, mentahdir, menjarah, berkritik hadis itu. Walau kana bil hadis, walau kana hadis bil Bukhari, walaupun hadis itu sebenarnya ada dalam sahih Bukhari. Paham di sini maksudnya beliau? Maksudnya Syekh Shalih Fauzan di sini bahwa Sa'id bin Jubair tadi sebenarnya dia sudah tahu keliru, kan? Keliru perbuatannya. Tetapi ketika disampaikan hadis, maka beliau tidak langsung tahu, langsung mengatakan bagus. Tidak mengkritik, tidak apa, tidak. Tidak langsung mengatakan tak. Ini kan sekarang berselisih kan, Sa'id bin Jubair atau salah perbuatan keliru. Ya, minta dalil disampaikan dan dalilnya apa? Maka beliau karena ada dia terhadap hadis Nabi belum tidak kritik, malah menguji. Ya kan? Berbeda dengan kondisi sebahagian orang bodoh. Kalau kita berselisih dengan mereka disampaikan hadis, ya kan? Disampaikan hadis. Tapi ketika hadis itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan mazhabnya, maka apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan berkata bagus, mazhab? Tidak. Mereka akan berusaha mengkritik hadis itu. Walaupun hadis itu terdapat dalam sahih Al-Bukhari, maka mereka tidak berada di hadapan sabda Rasulullah. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Contoh, jawab sekali. Contoh ikhlas kalian. Dan seorang yang sangat ditokohkan dalam agama, ya seorang muda ditokohkan betul dalam agama, ketika berselisih tentang istiwanya Allah. Allah di mana? Allah beristiwa di atas ars. Allah berada di atas. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan itu keyakinan yang benar. Tapi dia berkata apa? Allah tidak di mana-mana. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah di atas, berarti Allah itu punya tempat, menuju kepada tempat. Iya kan? Iya. Nah, ketika disampaikan hadisnya, dia berkata, mana dalilnya? Sampaikan banyak dalil. Nah, ketika disampaikan dalilnya di riwayat Bukhari, ketika Nabi bertanya, Aina Allah? Nabi bertanya kepada seorang, apa? Seorang jari dan seorang budak wanita. Aina Allah? Di mana Allah? Ditanya budak wanita, di mana Allah? Apa jawabannya? Di sana, di atas langit. Di atas langit. Man ada siapa saya? Anta Rasulullah, kamu Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Etikara, fadid dahal, minat. Bebaskan dia, karena dia itu beriman. Bagus sekali. Bahkan dia memuji iman, membenarkan iman, benar iman saya. Ketika di awal pada Allah, Aina Allah, di mana ini ada krisis. Krisis ini. Krisis hari ini. Walaupun dalam Bukhari dan lain, walaupun apa. Kenapa? Karena kalau kita berada di pada Allah, berarti itu berada tepat. Itu kan dengan akal yang berada. Kalau kita berada di pada Allah, berarti kan berada itu mengatur apa? Menandakan di mana tempatnya. Nah, kalau kita mengatakan di sini tempatnya, berarti kan Allah berada tepat. Iya. Akhirnya apa katanya? Kalau ada di pojok kita pengajar perempuan yang bertanya di mana Allah, keluarkan. Na'udzubillah. Kalau ada seorang pengajar di pojok kita, seorang perempuan ustaz mengajarkan kepada anak, bertanya kepada anak-anak, ayat Allah di mana Allah, keluarkan saja itu. Itu sudah tidak beres, sesat. Na'udzubillah. Coba artikan. Rasulullah tadi bertanya apa? Ayat Allah. Rasulullah bertanya di mana Allah. Karena sudah tidak sesuai dengan nama Rasulnya, dengan mazhabnya, dengan akidahnya yang sesat, maka dia pun apa? Dia pun meruntuhkan hadis-hadis yang ada walaupun dalam Sahih Al-Bukhari. Contoh, mereka tidak berada di hadapan sabda Rasulullah, bahkan sudah berada kepada Nabi. Nabi berkata, "Aina Allah, di mana Allah?" Dia berkata, "Kalau ada pengajar yang berkata, di mana Allah, keluarkan." Berarti Nabi kalau saat ini Nabi bertanya di pojok itu, Nabi dikeluarkan. Na'udzubillah. Ini ikhwas kalian. Nah. Jadi sangat banyak sekali dia, ya, kalau tidak sesuai dengan akidah dan tidak sesuai dengan mazhabnya, maka hadis-hadis yang sangat banyak dimentaskan. Contoh satu lagi. Tentang orang tua Rasulullah. Orang-orang yang sama. Orang yang sama juga. Nah, Nabi dengan jelas berkata dalam riwayat Bukhari, jelas hadisnya sahih, riwayat Bukhari tidak bisa ditolak. Nabi ditanya, di mana bapakku? Di mana bapakku? Ya, Nabi tidak jawab. Setelah itu Nabi panggil, siapa tadi yang bertanya di mana bapakku? Nabi tidak jawab. Karena Nabi tidak jawab menurut di maka Nabi panggil itu orang panggil. Setelah itu, dia berada di hadapan Nabi. Dia berkata, Abu kawa Abi inna. Bapakmu dan bapakku di neraka. Ini siapa yang bilang? Rasulullah. Rasulullah yang bilang seperti ini. Bapakmu dan bapakku di neraka. Ini Rasulullah yang bilang. Di mana? Dalam hadis Bukhari. Nah, karena orang ini tidak sesuai dengan keinginannya, karena dia tidak percaya, tidak mau, dia tidak tega karena kita mengatakan Nabi. Kalau pas orang tua lagi di neraka, tidak tega kita. Tidak berhadap kepada Nabi namanya itu. Tidak berhadap katanya. Loh, Nabi sendiri kok yang bilang? Nabi sendiri yang bilang. Tidak berhadap itu, tidak tega kita. Nah, masa kita cinta kepada orang tua seperti itu, kita ada cinta kepada orang tua. Ya, jadi dia berbeda dengan perasaan, Tetapi kalau kita ada di mana ayat dan hadis berwahid, dia berkata di neraka. Ayat tidak. Kontradiksi dia. Kalau dia ditanya di mana ayat dan hadis berwahid, lantas dia berani mengatakan di neraka. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Hadisnya jelas. Loh, bagaimana dengan ini? Ayatnya jauh jelas. Nah, mulai dia kalau tidak tahu apa lagi, apa dia bilang? Walaupun hadisnya Bukhari, tetapi itu adalah hadis ahad katanya. Mulai dari dia. Itu adalah hadis ahad. Hadis ahad itu tidak bisa dipakai dalam perkara akidah. Nah, itu. Jadi, karena dia tidak bisa memakan, cari jalan lain, oh itu hadis ahad. Nah, sekarang, siapa dari kalangan ulama yang bilang seperti itu kalau hadis ahad dalam perkara kita bisa dipakai? Ya? Dan itu banyak dalil yang membantah. Dalam perkara akhir yang bisa dipakai sahabat itu banyak dalil yang membantah. Ya, pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal berdakwah di Yaman, ya, berdakwah di Yaman, menyampaikan apa? Apa yang disampaikan? Islam akidah. Inna katakti qawwan min ahli al-fidah wa al-mu'ad, kamu akan dapat kiamat di situ penduduknya adalah ahli al-fidah dan juga nasara. Faliyakun awwala ma tad'uhu ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka adalah dua kalimat syahadat tauhid akidah. Berapa orang yang dilutus? Berapa orang yang dilutus? Satu orang. Mu'ad bin Jabal. Itu hadis ahad itu namanya. Karena hadis ahad itu satu perawi yang menyampaikan ilmu itu. Sekarang Mu'ad bin Jabal sendiri yang menyampaikan. Itu juga ahad namanya. Itu perkara tidak. Ya. Innamal a'malu bin-niyyat wa innama bi kulli shay'in Malah itu hadis apa itu? Itu hadis ahad itu khusyuk. Hadis ahad itu. Karena tidak ada meriwayatkan dari Nabi kecuali siapa? Kecuali Umar saja. Tidak ada sahabat lain meriwayatkan. Itu namanya hadis ahad itu. Nah, apakah kita ini menolak kepada amal dunia? Mana kaum muslimin? Mereka sudah hafal. Iya, nah, itulah. Nah, itu saja kata beliau. Tidak sama seperti sebahagian orang bodoh ketika tidak sesuai hadis itu dengan hawa nafsunya, maka mereka mengkreditnya walaupun dalam sahih Bukhari. Adapun sahabat, adapun Sa'id bin Jubair ketika disampaikan hadis ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Dia kan meyakini tidak boleh. Tetapi ketika hadis yang disampaikan apa? Beliau tidak berkelindih justru memuji orang. Masya Allah. Paham ini ya? Kata asadat menintahkan ila bahasanya. Sungguh telah berbuat baik orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Maksudnya, sungguh telah berbuat baik orang yang beramal sesuai dengan apa yang dia dengarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal sesuai dengan dalil. Walakin akan tetapi kata beliau, baru di sini beliau akan sampaikan, ya, baru beliau akan sampaikan alasannya. Tapi secara normal mereka tidak asal-asal saja, kalau tidak. Tetapi haddatsana Ibnu Abbas. Tetapi ada satu hadis yang saya dengarkan dari Ibnu Abbas. Ya, bagus kamu, kenapa? Betul kamu. Jadi tidak disalahkan ya, betul kamu, kenapa? Karena kamu beramal sesuai dengan dalil, sesuai dengan ilmu yang sampai kepadamu. Tapi saya punya ilmu lain. Itu maksudnya. Tetapi saya punya hadis lain. Yang mana hadis ini telah disampaikan kepada orang yang belum ilmu yang sampai. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, maknanya adalah anna Sa'id bin Jubair indahu dalilul akhar. Maknanya, kata beliau adalah bahwa Sa'id bin Jubair disini dia punya dalil lain. Al-amalu bihi ahsanu min al-amal di hadis Husayn bin Abdul Rahman. Yang pada beramal dengan hadisnya Sa'id ini itu lebih baik daripada mengamalkan hadis Husayn bin Abdul Rahman tadi. Nah, وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ بِحَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ رَوَى الْحَسَنِ وَلَوْكُنْ بَرْعَمَلْ dengan hadisnya Husayn ibn Abdul Rahman tadi bagus, tetapi di sana ada yang lebih baik. Paham ya? Jadi tidak disalahkan juga. Jadi Sa'id bin Jubair tidak menyalahkan. Kenapa? Karena bukan perkara yang sama. Ya kan? Karena meminta orang berupiah kita itu bukan hal, boleh juga. Hanya saja ada yang lebih baik, ada yang lebih afdol. Apa? Inilah hadisnya yang kami sampaikan. Jadi apa yang kamu lakukan wahai Husain ibnu Abdul Rahman bagus. Kenapa? Karena kita kamu melakukan sesuai dengan jadi dan tidak haram itu dan apa-apa. Hanya saja ada satu hadis yang lebih bagus untuk kamu amalkan. Ini lebih utama. Ya, walaupun yang kamu lakukan juga bagus. Karena sesuai dengan dalil juga, kamu merupiahnya, kamu merupiah karena cuma boleh merupiah. Walaupun perbuatan kamu kurang tepat ketika menyuruh orang. Maka di sini ada yang bagus yang kamu lakukan. Apa itu? Rupiah sendiri, jangan merupiah, jangan menyuruh orang merupiah. Tapi kamu lakukan sendiri. Tapi boleh tidak? Boleh tidak perbuatannya? Boleh. Tetapi ada yang lebih baik. Apa itu? Bila ada yang disampaikan. Walakin, حتى سنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى سنا ابن عباس بالذات الحديث والكامي دل النبي صلى الله عليه وسلم فصور الصحابة إلا حديثنا يا في سيرة النبي akan disebutkan ya beberapa hal-hal atau amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allah mensawal sampai di sini ya. Tidak, tidak cukup, masya Allah. Karena disebut berapa kali, panduannya mendoakan keberkahan. Tidak, bukan masya Allah, tapi dengan keberkahan yang di dalamnya ada doa untuk keberkahan. Allahumma barik, tabarakallahu fi. Itu yang seperti satu lagi itu. Paham ya? Yang ada pada dalamnya lapan berkah meminta kepada Allah untuk diberkahi. Baik. Ya. Ibnu Hajar. Apa itu? Baik. Ibnu Hajar itu tadi hanya menyebutkan definisi ainya. Jadi sama dengan sesuatu yang usah dia kesimpulannya penyakit ain itu menurut Ibnu Hajar adalah penyakit yang ditimbulkan oleh orang memandang disertai dengan hasad atau tidak ada hasad tapi ada kekaguman takjub kagum dengan apa yang dia lihat. Jadi ain itu bisa terjadi karena ada hasad disertai dengan hasad pandangannya atau disertai dengan hasadnya tetapi disertai dengan apa kekaguman merasa kagum dengan apa yang dia lihat maka itu ain. Tanya, sama. Ada salah satu orang Mausul yang menyebutkan disertai dengan hasad. Kalau itu hajar, disebut kafir. Cara rukyah, tapi rukyah saja dibacakan saja, dibacakan. Saya seorang Mausul mengatakan di sini. Ya, kata beliau, sini dibacakan pada satu kitab atau al-mu'awwidzatan. Al-mu'awwidzatan kulau bi rabbil falaq dan kulau bi rabbil nas. Begitu saya sebutkan. Falaqnya kulau bi rabbil falaq, kulau bi rabbil nas. Baik. Merukiah diri kita sendiri, terus kita pergi ke dokter atau kemana? Apakah itu tidak mengurangi nilai rukiah kita sendiri, nilai keyakinan kita? Baik. Ya, pertanyaannya, Bang, kalau sudah dirupiah, setelah itu data itu dokter, nah, apakah mengurangi nilai tawar dan itu? Iya. Baik. Insya Allah tidak mengurangi selama kita dalam hati kita dia kita jadikan sebagai sebab tidak tergantung kepada apa namanya tidak tergantung hati kita kepada dokter itu, tapi dia hanya sebagai sebab karena dibolehkan dalam agama kita untuk mencari sebab-sebab yang bisa menyembuhkan, tapi dalam syarat hati kita itu tidak tergantung kepada sebab itu, tapi tergantungnya kepada Allah dan mengawalkan sebab saja tidak tahu insyaAllah ta'ala. Ya. Baik, boleh kita tidak dibaca saja, dibaca saja, dipegang itu kemudian bisa juga di, tidak apa boleh kita, sebutkan balasnya atau dibaca tidak apa, insyaAllah kan, karena tidak ada keterangan jelas. Baik, ada di sini pertanyaan akhwat. Pertama, bagaimana cara menangkal orang memuji diri kita? Yang memuji diri kita, apa yang harus diucapkan dengan bukan? Kalau orang memuji diri kita, baik. Pertama, kalau ada orang yang memuji diri kita, baik. Maka, pujiannya apa dulu ya? Kalau pujiannya bagus, ilmunya, takwa, soleh, apa? Ya maka hendaknya kita berdoa. Ya, berdoa seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dipuji-puji terus, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allahumma ij'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah saya lebih baik dari apa yang dia kira. Waktirni mana yang kamu. Dan ya Allah, ampunilah saya apa yang dia tidak ketahui dari saya. Dia kan memuji kerana tidak tahu, dia lihat bahwa kita. Banyak kekurangan kita yang dia tidak tahu. Maka Allah berkata, ya Allah, ampunilah saya. Dari kekurangan saya, dia tidak tahu. Wadah terakhir di wilayah kudur. Dan ya Allah, janganlah kamu menghukum saya dan apa yang dia ucapkan. Nah, ini yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Syekh Al-Albani demikian. Syekh Al-Albani ketika dipuji beliau merasa sudah punya sesuatu luar biasa, maka beliau baca doa ini sambil menangis. Belum menangis. Mereka tidak tahu bagaimana saya. Mereka hanya melihat bahwa saya dia tidak tahu apa sebenarnya kekurangan saya. Atau belum lagi. Ya. Saya hanya lalu untuk ilmu kata Allah. Saya pula ulama. Tapi hanya saya ada dua ilmu lain. Saya hanya menuntut ilmu kecil. Jadi kalau ada orang yang memuji, seperti itu dalam kita, kita nasihatnya. Jangan kamu memuji-puji seperti itu. Kenapa? Karena bisa menjatuhkan saudara kita yang dipuji. Ya. Nah, makanya seorang sahabat yang kalau saya tidak salah Umar bin Mas'ud. Nah, kata beliau, jika kamu melihat ada orang yang memuji, suka memuji orang, maka tidak temukan keluarganya pahir. Atau sebab orang yang memburuknya pahir. Karena dia tidak menolong saudaranya, tapi tidak menolong saudaranya. Ya, maka kita kalau memuji seseorang dengan kepuji hadapannya. Tapi pujilah sesama, apa? Pujilah di apalagi sesama kita, jangan memuji di hadapannya. Apalagi dipuji di hadapannya itu bisa menghancurkan saudara kita. Jangan pakai terasa banyak dirinya. Dan itu bahaya. Ya kata lagi, malah memperlihatkan ada tiga dosa yang bisa membinasakan. Ada tiga dosa yang bisa menghancurkan seseorang. Dan caranya kata lagi, kerja menempat di dalam seorang terlalu kagum dengan dirinya. Mengagumi diri sendiri. Mengagumi dirinya hebat. Apalagi itu begitu. Ya. Nah, seperti tadi Allah Rasulullah, ya Allah, ampunilah saya. Nah, dan apa mereka tidak tahu dengan sebenarnya kekurangan saya. Nah, itulah Allah Rasulullah. Kedua, jadi kalau ada yang berfungsi tadi, nah, kalau pujian-pujian yang masalah ini kita apa kita, maka sudah ada kesehatannya, jangan seperti itu. Saya tadi, kamu tidak tahu apa sebenarnya kekurangan saya, sehingga kamu begitu. Makanya ada seorang ulama berkata, seandainya dosa itu berlalu, ulama berkata, seandainya dosa itu berlalu, maka tidak ada orang yang berdekat dengan saya. Banyak orang menguji beliau. Maka beliau berkata, seandainya dosa itu berlalu dengan saya, maka tidak ada orang yang berdekat dengan saya. Artinya mereka itu kan tidak tahu tentang saya. Mereka tidak tahu apa saya berbuat ketika saya sendiri, tidak tahu mereka. Yang mereka niat, yang soleh, yang lagi bagusnya. Mereka tidak mengerti apa sebenarnya kelakuan saya di belakang. Maka beliau berkata, seandainya dosa itu berlalu, kalau kita melakukan maksiat pada itu langsung tercium baunya, maka tidak ada orang yang berdekat dengan saya. Nah, itulah para ulama. Mereka tahu apa, mereka tidak tahu mereka. Nah, maka ada seperti ini, kita akan sehati. Jangan kamu seperti itu, karena itu menghancurkan saudaramu dan membinasakan saudaramu. Baik. Kemudian kalau seandainya dia menguji kecantikan misalnya tampar dan apa, kita khawatir terkena apa? Terkena air, maka bisa langsung kita baca dalam air. Ya? Nah, A'udzu bikalimati Allahi tammati min kulli syaitan wa hamzah wa min kulli aynin lamah. Kita rujukan kita. Ya, sampai ini kan untuk menangkalinya. A'udzu bikalimati Allahi tammati, saya berlindung. Dia sebut berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari syaitan dan dari hamzah. Nah, hamba di sini ditafsirkan oleh sebagian ulama itu binatang. Kalau dia tinggi, dia berbisa dan dari setiap pandangan yang lama yang tercela, dari pandangan yang tercela itu pandangan penyakit air tadi. Yang kedua, apakah berdosa orang yang memuji tanpa mendoakan orang yang puji? Apakah berdosa orang yang memuji tanpa mendoakan orang yang puji? Tapi kalau dia tahu hukumnya, dia tahu tadi dan dia tidak lakukan, ya, maka Allah maka berdosa. Harus kita bahas apakah wajib atau tidak, ya, apakah wajib memuji. Tetapi kalau memang dia orang yang terkenal, apa, terkenal dia pandangan matanya, ya, dia sudah tahu bahwa dia terkenal ada di orang seperti itu, terkenal bahwa dia itu suka menyebabkan penyakit air. Maka kalau dia tahu dirinya seperti itu, maka dan dia tidak mau berdoa, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dia sudah tahu hukumnya, tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu hukumnya, maka tidak mampu insyaAllah ta'ala, maka dipahamkan kepada dia. Dan ketika ada yang mengatakan bahwa penyakit air sama dengan gangguan jin, apakah itu benar? Tidak sama lagi dia. Lainnya, penyakit air itu lain. Penyakit air tadi sudah diterangkan. Penyakit air itu tadi apa? Pandangan tadi. Pandangan yang punya efek untuk mencelakakan seseorang. Mencelakakan seseorang. Ada kunci itu lain. Dan kunci itu masuk jinnya dan menyakiti anggota tubuhnya. Apa terdapat penyakit air itu disalahkan, diarahkan, tapi tidak dirukyah? Ya bisa saja. Bisa saja kan. Penyakit air bisa lama. Nah, tidak lama, apabila tidak, tidak rupiah. Maka kalau kita merasa bahwa kita kena penyakit air, atau anak kita, atau harta kita kena penyakit air, maka segera rupiah. Baik, jadi kalau mobil kena penyakit air, jangan sebut yang kemarin lagi ya. Jangan dipanggil orang yang salah. Jadi, rupiah saja. Ya, baik. Cukup ya, kawalan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kamu sekalian atas keterlambatan saya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada saudara langsung untuk menunggu baik majlis ilmu. Baik, subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.